Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ayyuha at-talabah at-takhassus aw i'dad tahfidz aw tarbiyat al-muallimin takhassus aw tarbiyat al-muallimin, kita melanjutkan pelajaran kita di pagi ini dari Al-Mustalah karya Al-Imam Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir walhamdulillah kita telah membahas hadis-hadis mudraj, yang itu merupakan salah satu illah yang telah disebutkan oleh sebahagian para muhadditsun sebagai illah yang qadihah apabila tidak dijelaskan mana perbedaan antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan ar-rawi, apakah itu Abu Hurairah ataukah yang lainnya. Begitu pula telah kita sebutkan contoh-contoh yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah terkait dengan al-idraj fi awalil matan, begitu juga fi wasatil matan atau wasatil hadith, begitu pula fi akhiril hadith. Maka semuanya sudah dibahas oleh al-musannif, tersisa terkait dengan hukum mata yuhkamu bihi, kapan bisa dihukumi dia sebagai sebuah hadis yang mudraj. Sebelum kita masuk kepada hukumnya, maka kemarin Anda sudah berikan tugas kepada antum terkait dengan al-idraj fi akhiri al-hadis. Itu al-idraj fi akhiri al-matan. Kenapa? Karena seperti yang sudah antum kerjakan, bahwasanya ucapan walladhi nafsi biyadih sampai ke akhirnya itu semua merupakan ucapan ar-rawi, yakni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dan bukanlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang dimiliki dari lafadz Nabi alaihi salatu wassalam hanyalah lil abdil mamluki ajran faqat. Adapun walladzi nafsi biyadih laula al-jihadu fi sabilillah wal haju wa birru ummi. Ummi di sini juga yang dimaksud adalah Ummu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah wa radhiyallahu taala anha fa innaha sahabiyah. La ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Itu semua adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Tayyib, dari marja' yang sudah antum sebutkan ayuhat talabah sudah bagus dari Fathul Bari, tapi sedikit ana berikan tambahan apabila antum membuat sebuah marja' rujukan dari apa yang telah antum bahas, maka dari sisi ilmu kitabah, formalitas dalam marja' ilmiah sepantasnya untuk antum cantumkan bukan hanya sekedar jilid dan halaman. Ini kita bicara tentang tulisan ilmiah yang pelan-pelan antum pelajari. Taib, tidak cukup sekedar jilid dan halaman, akan tetapi juga disebutkan nuskhahnya. Maksudnya antum ambil dari kitab Fathul Bari cetakan mana? Karena kan Fathul Bari banyak, ada cetakan Mesir, ada cetakan Saudi, ada cetakan Lubnan, cetakan Libya dan yang lainnya, dan masing-masingnya berbeda-beda. Cetakan Mesir hanya 10 jilid. Cetakan Lubnan hanya 11 jilid. Adapun cetakan Saudi bisa sampai 15-20 jilid. Maka untuk tanggung jawab ilmiah disertakan pula Fathul Bari Mujallad Sadis Safha Kada wa Kada Min Nuskhati Kada Min Kitab Al-Ma'ruf, yakni Fathul Al-Bari. Baik, ditambahin Nuskhah atau Dar An-Nashr, apakah Dar Ibn Al-Jawzi atau mungkin Dar Al-Ilmiyah atau mungkin Dar Ibn Hazm atau mungkin Dar Al-Qahirah dan yang lainnya, disebutkan di mana dicetaknya kitab tersebut, sehingga memudahkan bagi seorang yang nantinya akan menikmati hasil-hasil dari bahas antum. Baik, kita sedikit membahas tentang apa yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah, mata yuhkamu bihi, kapan dihukumi bil idraj. Wala yuhkamu bil idraji illa bidalilin imma min kalamir rawi au min kalami ahadi a'immatil mu'tabarin au minal kalamil mudraji bihaithu yastahilu an yaquluhu atau an yaqulahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada tiga hukumnya. Yang pertama, la yuhkamu bil idraj, enggak bisa kita hukumi bahwa ini adalah hadis yang mudraj. Apa? Di dalamnya terdapat ucapan Abu Hurairah. Enggak bisa kita hukumi semata-mata seperti itu kecuali bidalilin. Kecuali ada dasarnya. Imma min kalamir rawi, yang pertama dasarnya apa? Ucapan langsung dari perawi. Seperti yang kemarin sudah kita berikan contohnya dari ungkapan Al-Imam Az-Zuhri alaihi rahmatullah, karena beliau langsung menjelaskan makna wattahadduts ay at-ta'abbud. Itu langsung dengan menukilkan lafaz qala. Artinya bukan ucapan Aisyah ini, tapi ucapannya Al-Imam Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri alaihi rahmatullah. Itu yang pertama. Yang kedua, au min kalami ahadi a'immatil mu'tabarin, atau mungkin diberikan hukum oleh salah seorang imam yang mu'tabar, al-muhaddith minal muhaddithin. Mereka memberikan hukum bahwa ini merupakan mudraj, seperti yang sudah antum nukilkan dari ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Walladhi nafsi biyadih ila akhirihi min kalami Abi Hurairah, dan yang seterusnya. Ucapan Al-Hafidh mu'tabar, maka itu bisa diambil sebagai dasar. Dan yang ketiga, au minal kalamil mudriji, minal kalami al mudraji bihaitsu yastahilu ay yaqulahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin dari kalam mudraj itu sendiri yang seakan-akan yastahil ay yaqulahu an-nabi alaihi salatu wasallam, seakan-akan nampaknya Nabi alaihi salatu wasallam tidak mungkin, mustahil untuk mengucapkan ucapan tersebut, untuk mengeluarkan sabda tersebut. Seperti contoh yang kemarin kita ambil dan antum telah cari dari Fathul Bari, walladzi nafsi biyadih laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi. Lafadz birru ummi ini enggak mungkin diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah bintu Wahab sudah meninggal. Tufiyat min zaman, sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Begitu pula istihal yang kedua, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, karena yastahil ayasdura dzalika min annabi alaihi salatu wasallam. Enggak mungkin yang seperti ini terucap dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Lish li'annahu la yumkinu ayyatamanna ar-riqqa, karena Nabi alaihi salatu wasallam enggak mungkin angan menjadi seorang budak. Beliau seorang yang hur, Beliau seorang yang merdeka, kan mulia dengan kemerdekaan tersebut. Tayyib, jadi lafaz-lafaz yang seperti ini yang seakan-akan yastahil ayyakulahu Nabi alaihi salatu wasalam, itu juga bisa kita ambil sebuah hukum, oh berarti ini hadis yang mudraj, mudrajun min kalam ar-rawi. Taib. Ayuhat talabah, sebelum kita masuk kepada pembahasan az-ziyadatu fil hadis, ingin ana sebutkan beberapa faedah terkait dengan dawa'il idraj. Terkait dengan dawa'i al-idraji. Tafadhalu untuk dicatat. Dawa'i al-idraji muta'addidatun. Dawa'i al-idraji muta'addidatun. Ashharuha ma yali. Dawa'i al-idraj, dawa'i ma'ruf maknanya insyaAllah ya. Asbab liman fa'ala hadzal idraj, sebab kenapa rawi melakukan idraj ini, melakukan ucapan yang seakan-akan ini bahagian dari menggabungkan ucapan seorang manusia biasa dengan seorang nabi. Apa dawa'inya, apa sebabnya beliau-beliau ar-ruwat melakukan idraj ini? Dawa'i al-idraji muta'addidatun ashharuha ma yali. Yang pertama, bayanu hukmi syar'i. Bayanu hukmin syar'iyyin. Ini yang paling pertama. Karena untuk menjelaskan hukum syar'i seperti apa yang ada di sisi Az-Zuhri menjelaskan makna dari at-tahannuts, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu beribadah di Ghar Hira. Bayanu hukmin syar'iyyin. Yang kedua, istimbatu hukmin syar'iyyin minal hadithi qabla ayyatimmal hadithu. Istimbatu hukmin syar'iyyin minal hadithi. Istimbatu hukmin syar'iyyin minal hadithi qabla ayyatimmal hadithu. Jadi seorang perawi ingin mengistimbat, beristidlal dengan hadis tersebut terkait dengan sebuah hukum syar'i. Oh, hadis ini bisa diambil seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Bisa diambil sebuah hukum, bisa diambil sebuah istidlal, istimbat bahwa man istata'a minkum ayyatila ghurratahu falyaf'al. Maka kalau ingin bertambah cahayanya kelak di hari kiamat, maka lebihkanlah anggota-anggota wudunya yang seharusnya hanya sampai ke siku, lebihkan sampai ke bahu. Yang seharusnya hanya sampai ke dua mata kaki, lebihkan sampai ke lutut. Kalau perlu ke paha. Kalau perlu seluruh badan, kan demikian. Yang difahami oleh sosok Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arduh, ahl min ahl jannah. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarhu lafzin gharibin fil hadis. Ini juga seperti yang dilakukan oleh Imam Az-Zuhri, sama dengan hukum yang pertama. Syarhu lafzin gharibin fil hadis, untuk menjelaskan lafaz yang gharib yang ada di dalam hadis tersebut. At-tahannuts, tidak semua orang mengetahuinya, maka diberikanlah hukum bahwasanya tahannuts ay at-ta'abbud. Taib, dawa'il idraj muta'addidatun asyaruha ma yali, bayanu hukmin syar'iyyin. Yang pertama, yang kedua, istimbatu hukmin syar'iyyin minal hadithi qabla ayyatimmal hadithu, sebelum sempurna hadisnya sudah dijelaskan terlebih dahulu. Sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh ar-rawi. Yang ketiga, syarhu lafdzin gharibin fil hadis. Baik. Kemudian yang tidak disinggung oleh al-musannif alaihi rahmatullah adalah hukum melakukan idraj bagi seorang perawi. Apa hukumnya? Karena tujuannya baik, masya Allah, menjelaskan hukum syar'i, bayan hukmin syar'iyyin, istimbat hukmin syar'iyyin, syarhu lafzin gharibin. Semuanya baik. Tapi iskalnya sekarang, apa hukum dari idraj ini? Apa hukum dari idraj ini yang dilakukan oleh seorang perawi? Disebutkan oleh para ulama al-muhaddithun bil khusus, al-idraju haramun. Al-idraju haramun. Al-idraju haramun bi ijma'il ulama. Al-idraju haramun bi ijma'il ulama. Al-idraju haramun bi ijma'il ulama. Minal muhaddithina wal fuqaha'i. Minal muhaddithina wal fuqaha'i wa ghairihim. Jadi bukan hanya ulama al-muhaddithun saja, tapi bahkan al-fuqaha pun dijelaskan mereka juga mengharamkan idraj ini dilakukan oleh seorang rawi. Ini hukum asalnya, al-idraju haramun bi ijma'il ulama minal muhaddithina wal fuqaha wa ghairihim. Koma. Jangan berhenti sampai di sini kesimpulannya, ayuhat talabah, isbiru. Jangan sampai mengambil kesimpulan, wah, berarti Abu Hurairah melakukan sebuah hal yang haram, berarti Al-Imam Az-Zuhri melakukan sebuah hal yang haram. La tasta'jilu qabla awanikum. Isbiru, isbiru, isbiru. Tayyib. Wa yustathna min dalik. Wa yustathna min dalika ma kana li tafsir gharibin. Wa yustathna min dalika ma kana li tafsir gharibin fa innahu ghairu mamnu'in. Fa innahu ghairu mamnu'in. Walidhalika fa'alahu Az-Zuhri wa ghairuhu minal a'immati. Taib. Wa yustathna min dhalika ma kana li tafsiri gharibin fa innahu ghairu mamnu'in walidhalika fa'alahu Az-Zuhri wa ghairuhu minal a'immati. Taib. Semoga bisa wadih dari penjelasan a'immah tersebut. Yang terakhir terkait dengan mudraj atau idraju fil hadithi adalah asyharul musannafat fi. Asyhar al musannafati fihi. Karena banyak a'immah yang membuat atau melahirkan karya-karya ilmiah terkait mudrajin dan sangat membantu luar biasa ketika mereka menjelaskan tentang mudraj ini, hadis-hadis yang mudraj, maka akan membantu para talabatul ilm seperti kita yang baru-baru, yang masih mubtadiin fit talab, yang masih mubtadiin fit talab, sehingga kita bisa mengetahui, oh ini adalah kalamnya Abu Hurairah, oh ini adalah penjelasan dari Abu Hurairah, ini ada penjelasan dari Aisyah, oh ini penjelasan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kita bisa mengetahui. Asyharul musannafat ada dua, ana sebutkan di pertemuan ini sebelum kita masuk az-ziyadatu fil hadis. Yang pertama adalah al-faslu lil wasli al-mudraju fin naqli. Sebuah karya besar, karya ilmiah, lil khatib al-Baghdadi alaihi rahmatullah. Ana ulangi nama kitabnya. Al-faslu lil wasli al-mudraju fin naqli. Al-faslu lil wasli al-mudraju fin naqli. Lil khatib al-Baghdadi alaihi rahmatullah. Baik, yang kedua, taqribul minhaj atau taqribul manhaji. Taqribu al-manhaji. Taqribul manhaji bitartibil mudraji. Bitartibi al-mudraji. Ma'ruf lil hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Lil hafizi Ibn Hajarin rahimahullah, taqribul manhaji bitartibi al-mudraji. Dan yang perlu antum ketahui ayuhat talabah, bahwasanya taqribul manhaji ini merupakan talkhisun likitabil khatib, merupakan talkhis likitabi al-khatib yang di atas tadi, al-faslu lil wasli wa ziyadatun alaih. Jadi ditalkhis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian ada yang ditambahkan beberapa poin atau beberapa pembahasan terkait dengan mudraj dan contoh-contoh hadisnya. Baik. Itu yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini terkait dengan al-idraj. Kemarin kita singgung sebelum kita masuk ke ziyadatu fil hadis, ana teringat bahwasanya ada juga yang enggak sempat disebutkan oleh Musannaf alaihi rahmatullah al-Imam Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan di sini al-idraju fil matan faqat. Hakikatnya tidak demikian. Hakikatnya di sana ada yang dinamakan oleh a'immatul muhaddidin dengan al-idraju fil isnadi, atau istilah mereka dikenal dengan mudrajul isnadi. Ada juga mudrajul matni. Kalau matan sudah selesai kita. Contoh-contohnya apa yang disebutkan dari Musannif alaihi rahmatullah. Kita membahas terkait dengan mudrajul isnad. Mudraju al-isnad. Mudraju al-isnad, ta'rifuhu. Mudrajul isnad, ta'rifuhu. Huwa ma ghayyira siyaqu isnadihi. Sesimpel itu, sesederhana itu ta'rif dari mudraj al-isnad atau al-idraju fil isnadi. Huwa ma ghayyira siyaqu isnadihi. Ma ghayyira siyaqu isnadihi. Apa-apa yang dirubah sighah hadisnya. Siyaqu siqah. Siyaq jamak dari siqah. Siqah ay sighah. Jadi sighah sanadnya, siqatu sanad dirubah. Seperti kita mengetahui ketika seorang muhaddis menyebutkan usaqal isnadu at-tirmidhiyu min tariqati az-zuhri misalan. Itu siqatu sanad namanya. Baik. Ma ghayyira siqatu isnadihi, dirubah siqah sinadnya. Sanadnya, siqatu sinadnya atau siqatu sanadnya dirubah. Siqatu al-isnad atau siqatu as-sanadi dirubah. Min suwarihi, contohnya sekarang. Ayyasuqar rawi, contohnya secara umum sebelum kita masuk kepada contoh hakikinya. Ayyasuqar rawi al-isnada. Ayyasuqa ar-rawiyu al-isnada. Faya'ridu lahu aridun. Ya'rid lahu aridun. Maknanya apa? Ada sesuatu yang mendadak. Ada sesuatu yang tiba-tiba dialami oleh seorang musannif yang menukilkan sanad tersebut. Itu makna dari fayu'ridolahu aridun. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi. Udhur ini, udhur itu, dan yang semisalnya. Jadi ayyasu qarrawi al-isnad. Jadi seorang perawi menukilkan sebuah sanad. Fayu'ridolahu aridun. Tiba-tiba ada sesuatu. Fayaqula kalaman min qibali nafsihi. Fayaqula kalaman min qibali nafsihi. Karena ada sesuatu yang tiba-tiba tadi lepas konsentrasinya, akhirnya rawi ini mengucapkan sesuatu yang ada dalam pikirannya. Kagetlah kalau bahasa kita. Bukan latah ya. Kalau latah kan gak bisa dikontrol. Ini kaget, tiba-tiba, spontan. Jadi haddatsana fulan, haddatsana allan, haddatsana fulan. Ternyata ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi muhaddis tadi, rawi tadi, sehingga terucaplah sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan sanad tersebut. Fayaqula kalaman min qibali nafsihi. fayadhunna ba'du man sami'ahu, fayadhun ba'du man sami'ahu anna dhalikal kalam huwa matnu dhalikal isnad. فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام أن ذلك الكلام yang tadi tiba-tiba tadi lepas dari konsentrasi huwa matnu dzalikal isnad, itu bahagian inti dari sanad yang sedang disebutkan. Huwa matnu dzalikal isnad fayarwiyahu anhu kadzalik, fayarwiyahu anhu kadzalik, sehingga muridnya menukilkan seperti apa yang didengarkan langsung dari syekhnya. Fayarwiyahu anhu kadzalik fayataghayyar siyaqu al-isnadi, fayataghayyar siyaqu al-isnadi. Sekarang kita masuk kepada contoh nyata. Itu tadi gambaran secara umum terkait dengan mudrajul isnad atau al-idraju fil isnadi. Contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan marwahu Ibnu Majah fi babi qiyamil lail. Al-hadith, contoh hadithnya adalah marwahu Ibnu Majah fi babi qiyamil lail, fi babi qiyamil lail, kisatu Thabit Ibni Musa Az-Zahid. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadith dalam sunannya beliau pada secara khusus pada bab qiyamul lail. Kisah Thabit Ibni Musa Az-Zahid. Kisah Thabit Ibni Musa Az-Zahid fi riwayatihi, dalam riwayat beliau. Disebutkan dalam kisah tersebut, Man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahari. Man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahari. Ini hadisnya, ini matannya. Baik, kita enggak terkait atau tidak membahas terkait dengan matannya. Jadi langsung kita lewati. Wa aslul qissati, ini syahidnya. Wa aslul qissati anna Thabit ibn Musa. Wa aslu al qissati anna Thabit ibn Musa dakhala ala syarik ibn Abdullah al qadi wa huwa yumli wa yaqul. Wa aslul qissati anna Thabit ibn Musa, Thabit bin Musa rawi al-hadith, dakhala ala syarikin ibni Abdullah. Beliau masuk ke guru beliau yang bernama Syarik ibni Abdullah al-Qadi. Wahuwa yumli wa yaqul. Sementara syekhnya, gurunya Thabit bin Musa yang bernama Syarik ibni Abdullah al-Qadi, sedang mengimlakkan sebuah hadith pada murid-muridnya. Wa yaqul, sembari mengatakan, haddatsana al-A'mash an Abi Sufyan. Haddatsana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabirin. Haddatsana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sanadnya sudah sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Syarik ibn Abdullah al-Qadi sedang mengimlakkan sebuah hadis, haddatsana al-A'masy an Abi Sufyan an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini matan sudah mau disampaikan. Matan sudah mau disampaikan. Masuklah Tsabit ibn Musa Az-Zahid. Wa sakata liyaktuba al-mustamli. Wa sakata liyaktuba al-mustamli. Jadi sudah selesai sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diam dulu memberikan waktu untuk murid-muridnya menulis apa yang diimlakkan tadi. Haddatsana al-A'masy an Abi Sufyan an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakat. Syarik ibn Abdullah al-Qadhi diam sementara, diam sejenak, liyaktuba al-mustamli, agar murid-muridnya beliau bisa menulis apa yang diimlakkan. Ketika beliau diam, fa nadhara ila thabitin. Falamma nadhara ila thabitin. Ketika diam tersebut, diam sejenak tadi, tiba-tiba tadi sang murid yang bernama Thabit ibni Musa masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam majelis, masuk ke dalam halaqah, dan dilihatlah oleh Syekh yang bernama Syarik ibni Abdullah al-Qadhi. Falamma nadhara ila Thabitin qal, maka beliau ketika melihat Thabit mengucapkan seperti apa yang sudah kita nukilkan tadi, man kathurat salatuhu billaili hasuna wajhuhu binnahar. Man kathurat salatuhu billaili hasuna wajhuhu binnahar. Tiba-tiba mengucapkan itu, bukan lafaz hadis itu yang mau disampaikan oleh Syarik ibni Abdullah al-Qadhi alaihi rahmatullah, bukan itu. Itu hanya sekedar ucapan spontan. Makanya dibilang tadi ini bukan latah. Kalau latah kan enggak berfaedah. Ucapan-ucapan yang keluar dari seorang yang latah ini spontan ucapannya, keluar dari konsentrasi yang biasa untuk beliau lakukan mengimla murid-muridnya. Ketika diam, Thabit ibn Musa masuk, melihat wajahnya masya Allah tabarakallah, sangat nyaman untuk dipandang. Melihat wajahnya masya Allah tabarakallah sangat teduh. Maka spontan beliau menyampaikan, man kathurat salatuhu billaili hasuna wajhuhu binnahar. Wa qasada bidzalika thabitan lizuhdihi wa wara'ihi. Yang dimaksudkan oleh beliau, oleh Syarik ibn Abdullah, wa qasada bidzalik thabitan, adalah Thabit ibn Musa Az-Zahid, lizuhdihi wa wara'ihi, karena kezuhutan beliau dan kewara'an Thabit ibn Musa alaihi rahmatullah. Fadhanna Thabitun, maka Thabit selaku perawi hadis yang juga akan menulis imla dari sang syekh yang bernama Syarik, annahu matnun atau annahu matnu dzalikal isnad, bahwa ini merupakan matan sanad yang tadi disebutkan, haddatsana al-A'masy an Abi Sufyan an Jabir. Fa kana yuhadditsu bihi kadzalik, maka Thabit dengan polosnya menukilkan bahwa al-A'masy an Abi Sufyan an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz hadis ini, padahal tidak pernah sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dengan ucapan tersebut. Murni ucapan dari sang syekh yang bernama Syarik ibni Abdullah al-Qadhi. Maka ini tidak masuk ke dalam idrajun fil matni, karena posisinya berada di bahagian sanad. Posisinya berada di bahagian sanad, karena belum selesai. Matan hadis yang akan diucapkan oleh Syarik ibni Abdullah itu belum ada, sehingga ini masuk ke dalam bahagian dari sanad, sebagaimana hal ini dihukumi oleh Al-Imam As-Suyuti alaihi rahmatullah dalam At-Tadrib. Dihukumi oleh Al-Imam As-Suyuti alaihi rahmatullah di dalam Tadrib Ar-Rawi. Baik. Ayuhat talabah, ana fikir cukup untuk pertemuan pagi hari ini. Kita tunda dulu pembahasan terkait dengan az-ziyadatu fil hadis, yang ada beberapa poin penting juga untuk kita membahas az-ziyadatu fil hadis ini. Nanti akan kita masuk kepada pembahasan apa bedanya az-ziyadatu fil hadis dengan ziyadatu thiqah, bagaimana bisa dihubungkan az-ziyadatu fil hadis dengan riwayah syadza yang keluar dari seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah kan juga syadza. Seorang yang thiqah juga bisa melahirkan hadis yang syadza, riwayat yang syadza. Bagaimana bisa ada korelasi, ada hubungan antara hadis yang syadz dengan ziyadatun fil hadis. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.